من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadis nomor 474 belum kita baca fawaidnya, kita ulangi lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, dia berkata, wufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. قد عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات dan di rumahku tidak ada apa-apa, tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh manusia atau hewan, yang memakan makanan kan manusia dan hewan. Illa syafru sya'irin, kecuali setengah sya'ir. Yang dimaksud setengah sya'ir di sini adalah sedikit tepung sya'ir, tidak ada yang lain. Tidak ada kurma, tidak ada daging, tidak ada susu, tidak ada yang lain. Adanya cuman sedikit tepung sya'ir. Fi rafin li, yang terletak di rak, rak yang ada di rumah Aisyah. Raf. Fa akaltu minhu hatta tala alayya, aku makan dari syair itu, aku makan dari tepung itu, hatta tala alayya, hingga berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, lama tala, panjang, lama, entah berapa minggu, entah berapa bulan, gitu. Padahal sedikit, artinya tidak habis-habis. Berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asar dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dari Aisyahnya, tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakiltu fakaliya, kemudian aku takar tepung itu. Tadinya Aisyah tidak menakar tepung yang tinggal sedikit itu, dimakan oleh Aisyah setiap hari, terus berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak habis-habis. Aisyah penasaran, kok tidak bisa? Perasaan dulu waktu Nabi wafat, tepung ini tidak terlalu banyak, kok aku makan berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak habis-habis? Aisyah penasaran, kemudian ditakar. Berapa takaran? Kala yakilu kil, di sini isi, volume, takaran. Wazina yazinu, itu berat, timbangan. Jadi bisa menakar, bisa menimbang. Bisa berat, bisa isi. Nah, ini di, ditakar. Tepung itu ditakar oleh Sofania. Tidak lama setelah ditakar, kemudian dimasak oleh Aisyah, dimakan dan habis. Ya, habis. Tidak terlalu lama habis. Gitu. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat kawaid apa yang terdapat dalam hadis ini. Apakah betul tidak boleh menakar? Apa betul kita tidak boleh menakar? Ya, mari kita lihat. Yang pertama, i'radun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari dunia ini. Manusia yang paling zuhud di muka bumi. Jika Nabi mau, maka Nabi menjadi manusia yang paling kaya di muka bumi. Nabi menjadi manusia yang paling berkuasa di muka bumi. Jika Nabi mau. Tapi Nabi tidak mau. Yes. Kalau kita kan bukannya tidak mau. Enggak ada. Kalau ada ya mau. Kalau ada yang nawarin mau. Itu kita. Nabi sudah ditawari. Bahkan dunia itu merengek di hadapan Nabi, ingin diraih, ingin dipeluk. Tapi Nabi menolaknya. Nabi memang tidak mencari dunia. Maka Nabi katakan, Allah membuat aku tidak tergiur dengan dunia ini. Jadi kebaikan yang ada pada diri Nabi itu dipulangkan kepada Allah. Yang membuat aku tidak tergiur dengan dunia, Allah. Allah membuat aku tidak tergiur terhadap dunia ini. Kecuali dua hal. Ya. Khusus dua hal ini, dan itu dunia, aku tergiur. Aku tidak bisa menahan diri. Ya. Harta, pangkat, kedudukan, kemewahan, sanjungan, ujian, Nabi tidak tergiur. Nabi hanya tergiur terhadap dua hal. Nabi tidak bisa menahan diri terhadap dua hal. Apa yang pertama? Wewangian. Nabi tidak bisa menahan diri kalau melihat wewangian, mencium wewangian. Maka beliau selalu wangi. Kadang orangnya belum kelihatan, bau wanginya sudah tercium. Gitu. Itu yang pertama, wewangian. Yang kedua, Tidak tahu. Apa yang kedua? Iya. Wanita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling subur di muka bumi ini, manusia yang paling menjaga dirinya, mengaku, aku tidak puas kalau melihat wanita. Aku tergiur dengan wanita. Kata beliau. Ya. Maka kalau antum tidak tergiur dengan wanita, jadi apa itu? Dipertanyakan. Laki-laki apa? Tidak tergiur melihat wanita saja. Yeah. Hari ini ada syubhat. Seolah kalau lelaki bernafsu dengan wanita itu dikatakan ketinggalan zaman, orang melihat gitu aja nafsu orang amat, ya. Para Nabi dan Rasul, ya, semakin takwa seorang maka semakin besar, semakin besar nafsunya, semakin bertakwa, semakin beriman, semakin menjaga diri, semakin besar syahwatnya. Maka lihat manusia yang paling besar syahwatnya adalah para Nabi dan Rasul. Ya. Dan Sulaiman semalam, ya, bisa menjima berapa istrinya? Ya. 80 istri dan satu rawi riwayat lain 100. Sabda Nabi alaihi wasallam. وقد جارت له الجزيرة العربية وجاءته ثمراتها. Di tengah-tengah keadaan Nabi, di mana seluruh jazirah Arab dikuasai oleh Nabi, bahkan meluas keluar dari jazirah Arab, ya, dan buah kemenangan sudah dipetik oleh Islam. Wa ma'a dzalika falam yujad fi baiti ahad nisa'ihi ilaik. Bersamaan dengan itu, di rumah istri beliau yang sangat beliau cintai, Aisyah, tidak ada apa-apa. Tidak didapati satu makanan illa hadza syai'ul yasir min asy'ir, kecuali sedikit tepung syair. Padahal seluruh jaziratul Arab ada di kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat dari ini, Raja Yordan, ya Yordan saja. Raja Saudi, ya Saudi saja. Ya, Presiden Mesir, ya Mesir saja. Irak, Syam, dan Persia, Palestin. Dulu Nabi semua, seluruh jaziratul Arab, di bawah kekuasaan Nabi, di bawah kekuasaan Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Bersamaan dengan itu, Nabi tidak meninggalkan apa-apa di rumah istri yang paling beliau cintai. Ya, ini menunjukkan betapa zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuzdatna nafaqatu azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam min farkatihi allati la tura. Dikecualikan, jadi begini, yang ditinggalkan oleh Nabi tidak boleh dianggap waris, karena seluruh para Nabi dan Rasul hartanya, peninggalannya tidak boleh menjadi harta waris. Seluruh peninggalan para Nabi dan Rasul menjadi milik kaum muslimin, bukan harta waris. Dikecualikan makanan, nafkah, sisa nafkah untuk istri-istrinya. Ya, karena apa yang ada di rumah Aisyah yang berupa makanan itu, itu adalah nafkah bagi Aisyah. Termasuk tempat tinggal yang dihuni oleh Aisyah, oleh Ummu Salamah, oleh Maimunah, dan seterusnya. Itu nafkah dari Nabi. Maka dia tetap buat istrinya. Itu. Adapun harta Nabi seperti yang ada di Padang, Khaibar, maka tidak ada satupun istri Nabi, keluarga Nabi, bahkan putri beliau Fatimah yang mendapatkannya. Maka ketika Fatimah datang kepada Abu Bakar ingin meminta harta ayahnya, tanah yang di Padang itu, ditolak oleh Abu Bakar. Karena seluruh para Nabi dan Rasul hartanya tidak diwariskan. Yes. Bukan berarti bahwa Abu Bakar membiarkan Fatimah kelaparan terlunta-lunta, tidak. Karena Abu Bakar mengganti dengan yang lain. Abu Bakar memberikan kepada Fatimah dari harta Baitul Mal. Yes. Seandainya sisa nafkah yang ada di rumah Aisyah juga merupakan warisan, tentu akan diambil. Akan diambil oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar manusia yang sangat taat terhadap aturan Allah dan Rasulullah. Maka dalam hal ini tidak diambil. Berarti warisan yang dimaksud adalah seperti tanah, ya, rumah yang ada, yang bukan merupakan nafkah, ya, emas perak kalau ada. Ya. Yang ketiga, yadullul hadithu ala istihbabil iktisadi bin nabakati wa ma yusubbul ju'ata fa inna dhalika nisbul 'aysh. hadis di atas menunjukkan tentang disukainya sederhana di dalam nafkah. Sederhana di dalam nafkah. Yang penting cukup makan, cukup gizinya, cukup pakaiannya, bisa menutup aurat, kemudian ada tempat tinggal, begitu. Haramkah kita punya rumah bagus, mobil mewah? Tentu tidak haram. Ya, kita tidak boleh bulu di dalam mencintai kebenaran itu. Bahwa yang terbaik sederhana dalam nafkah, ya. Tetapi ketika kita memberikan uang lebih kepada istri, memanjakan istri, membacakan anak, kalau memang ada, ya tentu tidak haram. Ya, kalau memang ada. Tapi sekiranya ketika kita memberikan uang lebih kepada istri, kepada anak, malah dipakai maksiat, dipakai yang tidak benar, maka tentu kita paham. Ya, ada orang-orang yang diperlakukan al-hajr, diperlakukan sebagai orang yang tidak boleh menafkahkan hartanya. Karena apa? Karena dia tidak sanggup menggunakan uang di jalan yang sebenarnya. Ya, ada orang kalau pegang duit maka apa saja dibeli, yang tidak perlu dibeli dibeli. Nah, orang seperti ini lebih baik tidak diberi uang. Tapi apa kebutuhannya kita belikan, kita cukupi. Ada orang yang model seperti itu. Nah, maka dalam Islam ada aturan al-hajr. Kemudian min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam tafsir ta'am al-qalib. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makanan yang sedikit menjadi banyak. Artinya cukup. Bukan sedikit kemudian naik menggundung jadi lebar jadi tinggi, tidak. Tetapi tetap begitu. Ketika diambil masih begitu. Ketika diambil masih begitu. Dan ini bukan satu dua. Dalam perang Tabuk misalnya, dalam perang Uhud misalnya, ya. Kemudian ketika kaum muslimin membuat parit, kandang misalnya, banyak kejadian. Ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi tidak bisa dicontoh, tidak bisa ditiru. Bahkan yang jelas kebaikannya, itu Nabi mengatakan mayat yang ada di kubur ini, di peringan siksanya, selagi daun ini masih basah, pelepah kurma ini masih basah. Ini kan jelas manfaatnya bagi si mayat. Ini tidak ada yang menirukan dari kalangan para sahabat. Padahal ini kebaikan yang besar sekali. Meringankan azab seorang mayat yang ada di kubur. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Karena apa? Karena ini mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi tidak bisa dan tidak boleh ditiru. Ayat. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Aisyah dikatakan di sini sebagai min barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akibat dari keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika yang meninggalkan makanan itu adalah Abu Bakar, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Tapi makanan ini adalah sisa dari Nabi. Maka akar mukjizat itu muncul. Dimakan tidak habis. Maka apa yang dilakukan oleh Aisyah, yaitu menakarnya, dikatakan di sini allati tustaldamu at-taslimu wat-tafwid. Seolah Aisyah tidak pasrah, tidak menyerahkan. Seandainya Aisyah tidak menakar, tidak penasaran, maka itu lebih baik. Ya, dan insya Allah terus ada terus. Begitu ditakar, begitu diukur, ini seolah kaisar kurang patah. Gitu ya. Nah, maka Allah cabut keberkahan itu setelah Aisyah menakarnya. Seolah kurang tikok, kurang percaya, kurang pasrah kepada Allah. Ya, tentu ini adalah kehendak Allah, kehendak Allah, ini memang yang harus terjadi. Ya. Kemudian man razaqahu Allahu shay'an aw akramahu bikaramatin aw lakahu bihi fi amrin wal muta'ayyin 'alayhi muwalatu syukri wa la yuqlidu fi tilkal 'ala taghyiran. Berarti apa yang diberi rezeki oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah, diberi kehususan oleh Allah, maka terima, menerima hal itu, mensyukurinya. Jangan berbuat sesuatu yang seolah merubah. Seperti Aisyah. Fawaid ini membahas bagaimana perbuatan Aisyah. Seandainya Aisyah menerima kemuliaan dari Allah, rezeki dari Allah dengan pasrah tanpa menakar, maka itu lebih baik. Ya, karena jelas itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan akarnya mesti dirasakan oleh Aisyah. Nah, saya Aisyah yufdin fi tilkal hala. Membikin mukjizat, membikin hal yang baru sehingga dirubah, merubah, kan? Jadi langsung berubah. Yang tadinya tidak habis-habis, kemudian langsung habis ketika di ya, kurang tawakalnya, tidak memasrahkan kepada Allah. Yang terakhir, al-kailu indal mubayati matlubun. Menakar di dalam jual beli harus dilakukan. Ya. Tadi kan nakar, Aisyah menakar terselah, tetapi beda ketika jual beli. Ya, berapa setakar aja ni, 2 round, 3 round, ya, berat tawakal saja, jangan. Karena ini apa? Karena ini hak min ajli ta'alluqi haqqil mutabi'in. Ini hak jual beli, hak pembeli. Maka harus kita tahan. Jelas, kan termasuk bagian dari riba apa? Ketika tidak jelas, ini uang 100 ribu itu dari mana? Enggak jelas, itulah riba. Ya, riba itu kan yang tidak jelas. Dulu saya taruh uang di sini 1 juta, sekarang kok menjadi 1.200.000. Dari mana? Enggak bisa jawab. Ya pokoknya berharap dari segitu, lah itu riba. Ya, itu riba. Adapun jelas, ini keuntungan. Ini mudharabah bagi hasil, nah, baru. Maka jual beli bukan riba, riba bukan jual beli. Jual beli mempunyai sifat riba. Ya, ada jual beli yang mempunyai sifat riba. Wa ammal kailu 'inda al-infaq. Adapun menakar, menimbang, menghitung ketika infak sedekah menggunakannya, walaupun yufaku al-syuh, ini bisa berangkat dari kebakilan. Orang bahaya kan begitu, mau sedekah itu lupa hari gitu ya, uang yang paling kecil, berarti ini berangkat dari kebakilan, mestinya merem aja gitu ya, ambil dompetnya merem aja gitu ya, entah seraup ya, nah, masukkan ke kotak amal, berikan ke fakir miskin ya. Karena memang tidak ada hak bagi dia untuk menghitung gitu. Berbeda kalau pembalian, berbeda kalau jual beli, karena ada hak yang harus dipenuhi oleh si pembeli tadi. Adapun infak tidak ada. Mau kasih berapa saja tentu dia tidak boleh protes. Namanya juga sedekah infak. Ya, maka enggak usah dihitung. Ya. Walidzalika kumina. Oleh karena itu menghitung-hitung ketika mau sedekah, ketika mau menginfakkan, ini tidak disukai. Tentu tidak haram, tidak disukai, makruh kuliah. Ya, isim makulnya makruh kuliah dari kata karoha majhul. Ya, maklumnya kariha yakruhu li kuliha yukruhu, tidak disukai. Ya, isimnya menjadi makruhun, makruh. Jadi makruh itu tidak disukai atau dibenci. Gitu ya. Kemudian 475. Wa'an Amr ibn al-Harith, dari Amr bin Harith, Abi Juwairah Juwairiyah binti al-Harith, saudara laki-laki dari Juwairiyah binti al-Harith. Siapa? Juwairiyah binti Harith. Siapa? Iya, istri Nabi. Salah satu istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ibunya kaum mukminin. Juwairiyah, Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah, ya. Maria al-Qibti diperselisihkan. Apakah istri Nabi atau budak? Pendapat yang lebih kuat, budak. Maria Al-Qibti yang dari Mesir itu hadiah dari Muqawqis, Raja Mesir waktu itu, adalah budak Nabi, bukan istri Nabi. Ini pendapat yang lebih kuat. Fala, berkata Juwairiyah binti al-Harith, salah satu istri Nabi, ma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih dinara wala dirhama wala 'abda wala amata. Kata Juwairiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat tidak meninggalkan dinar, apa? Emas. Tidak meninggalkan dirham, apa? Perak. Wala abdan, tidak meninggalkan budak laki-laki. Wala amatan, tidak meninggalkan budak perempuan. Nah, nanti akan kita bahas. Padahal ketika Nabi wafat, Maria sudah mati atau masih hidup? Iya, masih hidup. Masih hidup. Ya, kenapa Juwairiyah mengatakan tidak meninggalkan amat, tidak meninggalkan budak perempuan? Bukankah Maria budak perempuan Nabi? Siapa bisa jawab? Saya ulangi. Juwairiyah mengatakan, dan tentu perkataan Juwairiyah ini disaksikan oleh para sahabat, dibenarkan oleh sahabat, tidak ada yang membantahnya. Maka sampai diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka bukan ucapan yang asal-asalan Juwairiyah ini. Hak ucapan Juwairiyah ini. Karena memang beliau istri Nabi. Kata Juwairiyah, Nabi wafat tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan budak laki-laki, tidak meninggalkan budak perempuan. Padahal tadi Maria. Gitu. Ya. Jawabnya, Maria adalah apa istilahnya? Budak yang melahirkan anak hasil hubungannya dengan tuannya. Apa namanya? Budak yang melahirkan anak hasil hubungan dengan tuannya disebut ummul walad. Disebut ummul walad. Ummul walad ini otomatis akan merdeka ketika tuannya mati. ya. Antum punya seorang budak perempuan, antum jima, kemudian hamil. Ketika antum mati, maka budak antum tadi otomatis merdeka, bukan budak lagi. Nah, begitu juga Maria. Dari hasil jima Maria dengan Nabi menghasilkan, menghasilkan Ibrahim, menghasilkan anak, namanya Ibrahim. Hanya beberapa belas bulan tetap punya anak. Nah, maka ketika Nabi wafat, otomatis Maria merdeka. Maka juga dia mengatakan, tidak ada budak perempuan. Maria sudah bukan budak lagi. Ketika detik Nabi wafat, detik itu pula Maria sudah bukan budak lagi. Berarti Nabi tidak meninggalkan budak perempuan. Karena tidak ada budak perempuan Nabi yang lain kecuali Maria. Ini ucapan Maria. Nabi wafat, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan budak laki-laki, tidak meninggalkan budak perempuan, wala syai'an, dan tidak meninggalkan apapun illa baghlatahu baydha, kecuali baghal beliau. Baghal apa? Baghal ini peranakan antara keledai dengan kuda. Baghal ini lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ya, Nabi punya baghal al-baydha yang warnanya putih. Ya, tunggangan beliau, kendaraan beliau yang sederhana. Kendaraan yang mewah hari itu adalah kuda, kuda yang gagah, kuda yang besar, kuda yang mahal. Nabi cukup baghal, bahkan pernah mengendarai himar. Orang mengendarai himar hari itu gengsi, ya. Karena memang himar kecil, kecil, ya murah, gitu. Orang kaya hari itu kuda yang gagah, yang besar, yang bagus larinya. Allati kana yarkabuha, yang biasa ditunggangi oleh Nabi, yang biasa dijadikan oleh Nabi sebagai kendaraan, baghal yang warnanya putih. Wasilahu, dan senjata beliau, pedang beliau. Nabi punya senjata, Nabi punya pedang. Dan umumnya para sahabat hari itu memiliki pedang, memiliki senjata untuk menjaga dirinya dari hewan buas, dari orang yang mau jahat. Salah satu sunnah punya senjata, tentu disesuaikan dengan keadaan. Kalau dulu kemana-mana bawa pedang, ya. Kalau sekarang dia udah gak pantas, ya. Sana kemari sarung pedang. Sekarang apa? Ya pistol, ya. Itu tentu nggak ada yang lihat, gitu. Bagian dari benda ini, gitu. Kalau ada, ya, kalau bisa beli, ya. Kalau enggak ya apa? Wa ardhun ja'alaha li ibni sabir sadaqatan, dan ardhun, dan tanah yang dijadikan oleh Abu Bakar, Nabi wafat kan? Untuk Ibnu Sabil, untuk Ibnu Sabil, para mutabir yang kekurangan bekal perantau sebagai sedekah. Ya, sesuai dengan sabda Nabi bahwa seluruh harta para Nabi dan Rasul tidak boleh diwarisi oleh anaknya, istrinya, dan seluruh harta para Nabi dan Rasul adalah untuk objek. Ya, Rawahul Bukhari dari sini sahih riwayat Imam Bukhari. Tsalim menambahkan keterangan dari Ardhun di sini. Suhairiyah tidak merinci tanah di sini apa saja. Tsalim merinci nisfu ardi qadar, setengah tanah. padat. Jadi padat yang dikuasai oleh kaum muslimin hasil ghanimah dari orang Yahudi, Nabi mendapatkan setengah. Maka dari ghanimah yang ada itu Nabi kaya raya. Kaya raya, bagaimana tidak kaya? Setiap mendapatkan ghanimah rampasan perang, Nabi dapat berapa? Seperlima. Seperlima tentu banyak sekali. Ya, Nabi kaya raya. Dan kaum muslimin kaya raya. Para sahabat kaya raya. Setelah perang. Setelah perang. Maka jika para sahabat kayanya itu dari karya sendiri, ya, berkarya sendiri, maka entah berapa abad terjadi kemajuan yang dahsyat pada diri Nuhul dan para sahabat, entah berapa abad. Kalau tidak dengan perang. Padahal kita lihat kejayaan yang dicapai oleh Rasul dan para sahabat hanya hitungan belasan tahun. Nabi menjadi Rasul 23 tahun. Ya, mulai perang itu kan tahun 15 Hijrah. Ya, berarti nggak sampai 10 tahun Nabi memimpin perang itu. Kan 13 tahun pertama di Madinah belum ada perang. Gitu ya. Maka dilihat dari mulai perang, perang pertama Badar, diikuti Uhud, Khandaq, Mukhtar, Tabuk dan seterusnya sampai Hutu Mekah, sampai Hunain, ini tidak sampai 10 tahun. Dan hasilnya soal ya, kekayaan yang luar biasa. Sampai Nabi memberikan kepada Abra bin Habib, kepada Abu Sufyan, masing-masing 100 ekor unta. Lihat. Ya. Padahal beberapa tahun yang lalu Nabi lapar bersama para sahabat, Nabi tidak punya apa-apa. Kemudian sekarang nih Nabi memberikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam itu ratusan ekor unta. Berarti kan cepat sekali perubahan itu. Dengan apa itu semua? Perang. Tidak ada yang lain, perang jihad. Ya, bukan Nabi berkarya, para sahabat berkarya, teknologi dijual dan sebagainya, tidak. Tapi apa? Perang. Ya. Maka Allah menyukai perang, mewajibkan perang. Kutiba alaikumul kitab. Ya. Kutiba alaikumul kitab. Masa kita ingkari ayat ini. Sebagaimana kutiba alaikum siyam. Ini kutiba alaikumul kitab. Diwajibkan kepada kalian berperang. Yang dipimpin Nabi tentunya, dipimpin oleh pemimpin tentunya. Wahuwa kurhul lakum. Padahal kalian tidak suka perang. Secara fitrah manusia memang tidak suka perang. Maka hari ini manusia mengikuti fitrahnya, kemudian mengingkari dari ya, ya sudah damai saja. Daripada perang, damai saja, damai saja. Maka seperti ini keadaan kaum muslimin. Jadi muslimin jaya, menang dan seterusnya itu dengan perang. Perang yang dimaksud tentu perang yang dengan pemimpin, bukan sendiri-sendiri, bukan bergerak sendiri. Bagaimana anak-anak muda yang tidak paham jihad, bom sana, bom sini, ini keliru, ah, ini salah, ini baik. Ya. Kemudian sulutu wadil qura, sepertiga dari wadil qura. Ini oh, luas sekali. Nabi dapat sepertiganya. Ya, kemudian sahmun sahmu qumsi qaibah. Sahmu qumsi qaibah. Mendapatkan saham bagian dari seperlima tanah qaibah. Kemudian tanah Bani Nadir. Berarti banyak tanah yang dimiliki oleh Nabi. Bani Nadir, Khaibar, Wadil Qura dan Fadah. Banyak. Berarti kaya raya, sangat kaya raya. Ya. Tetapi Nabi tidak menjualnya, kemudian dibelikan perabotan, emas, perak, makanan bertumpuk-tumpuk, tidak. Maka lihat istri-istrinya meninggal Nabi, keadaannya seperti itu. Ini hadis yang pertama. Fihi dalalatun anna man dzukira min irhamin Nabi sallallahu alaihi wasallam imma mata au a'taqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis di atas terdapat dalil bahwa rikoknya Nabi itu, Nabi memerdekakan budak itu dengan wafatnya beliau. Gitu. Dengan wafatnya beliau. Karena begitu beliau wafat, si budak enggak ada yang mewarisi kan. Jadinya apa? Merdeka. Ya. Atau jelas Nabi memerdekakannya. Jadi ada dua syarat. Kalau selain Nabi, enggak. Abu Bakar punya budak, Abu Bakar wafat, maka budaknya itu milik siapa? Ya milik anaknya Abu Bakar, Abdul Rahman, Muhammad bin Abu Bakar. Adapun Nabi tidak, karena Nabi hartanya tidak diwarisi kan gitu. Wa minhu yastadillu ala anna umma al-walad tuhfa. Ini sekaligus dalil bahwa ummul walad itu harus dimerdekakan. Ya, seperti tadi. Karena Maria Al-Qibti ini melahirkan anak yaitu Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam asyad ba'dahu hatta ila bati Umar. Karena Maria ini masih hidup ketika Nabi wafat, bahkan Maria ini sampai zaman Khalifah Umar. Jadi ketika Umar jadi Khalifah, Maria masih hidup. Tetapi tidak dianggap sebagai budak dengan ucapan Juwairiyah. Yang terakhir, al-anbiya'u la yurithuna dirhaman wa la dinaran ma tarakuhu sharaf. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Maka semua dirham, dinar, binatang, semua adalah sedekah untuk kaum muslimin. Lil hadis sahih, ini berdasarkan hadis sahih, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna maqsharal anbiya la yurathu. Kami para nabi, para rasul tidak diwarisi. Ma tarakhnahu apa yang kami tinggalkan, harta emas perak yang kami tinggalkan, semua menjadi sedekah. Tidak boleh diambil oleh anaknya, istrinya, dan seterusnya, kecuali apa tadi? Sisa makan. Ya, karena itu bagian dari sedekah. Ya, kita sholat dulu. Kalau untuk bulan Ramadan, insya Allah kita pindah di sunnah sore, ya. Jam 5 sampai maghrib, ya. Tapi harinya Sabtu, harinya Sabtu, bukan apa? Kemudian malam kita sedang mempersiapkan pemasangan listrik, ayo plafon dan seterusnya. Beberapa dari kesalahan pun ada yang berminat, silakan menghubungi jadi info yang lain. Jika suami tidak memberi nafkah bagi rumah yang 3 bulan berturut-turut, apakah sudah jatuh talak? Tidak selesai. Kecuali jika istrinya tidak terima, lalu datang ke hakim, tidak diberi nafkah, disiksa, tidak suka dari awal, suami murtad. Ini hal-hal yang membolehkan bagi seorang istri untuk mengajukan talak. Bukan talak ya, kalau talak ada ujungnya, ada masa idahnya. Ini bukan talak, berarti tidak ada ujung, tidak ada masa idah. Ya, so idahnya satu kali haid hanya untuk membuktikan di rahimnya ada janin atau tidak. Jadi jika seorang istri selama setahun bahkan tidak diberi nafkah, tidak didatangi, tetapi dia masih menunggu-nunggu suaminya, maka belum jatuh. Ya. Zaman sekarang ini masih adakah budak itu? Tidak ada, mana? Mana coba dicari, tidak ada. Ya, sedang tidak ada. Nanti akan ada lagi. Ya, karena budak didapat dengan perang, bukan dengan membeli dari orang merdeka. Saya bawa uang 1 miliar, ya, dari orang mau nggak jadi budak saya 1 miliar, ya, tentu dia mau. Ya, jadi budak itu dari perang. Zakat, infak, sedekah, apakah harus diniatkan? Misal kita mengeluarkan uang, apa perlu diniatkan di hati? Ini zakat saya, ini infak. Ya, tentu, tentu. Ini beramal biniat. Iman, amal itu tergantung niat. Kalau niatnya kita sedekah sunnah, ya sedekah. Kalau niatnya kita sedekah wajib atau zakat, ya zakat. Semua amal tergantung niat. Kalau niat kita sholat saya terusir, ya dapat pahala saya terusir. Kalau kita niat kopiah subuh, dapat pahala dunia seisinya, tergantung niat. Walaupun sholatnya sama persis. Bagaimana kalau suami berulang-ulang mengucapkan kata cerai, tapi dia bilang tidak niat menceraikan? Oh, berarti lindur apa? Ngigo ya. Berarti dia ngigo. Berarti dia tidak sadar. Bagaimana dia mengucapkan aku cerai tapi enggak niat apa? Apa ini kalau enggak ngigo? Ya. Maka dihukumi apa yang keluar dari lisannya. Kalau dia mengucapkan talak, ya talak. Bagaimana baiknya sikap saya, apa harus tetap melayani atau tidak wajib lagi melayani suami? Ini perlu, mungkin suaminya ini jahil. Dia tidak tahu apa itu rujuk, apa itu talak satu, talak dua, maka diberitahu. Setelah itu, maka hati-hati. Jika seorang suami sudah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali, maka dia tidak boleh lagi rujuk, bahkan nikah lagi juga tidak boleh. Kecuali si wanita sudah nikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah habis masa idahnya, ya, sudah dicerai, sudah nikah lagi dengan laki-laki lain dan ditalak lagi dan sudah habis masa idah. Doa berbuka puasa dibaca sebelum atau sesudah berbuka. jelas sudah. Karena tentu kita bukan mengikuti mazhab zahiri yang tidak mazhab yang zahir yang tidak melihat makna. Karena maknanya jelas. Telah basah tenggorokan. Telah hilang haus. Tentu setelah minum. Bukan sebelum minum. Bagaimana derajat dari Mu'adz bin Jabal yang diutus dakwah ke Yaman dan Ibrahim? Saya akan menggunakan hadis ini. Itu ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz, dengan apa kau menghukumi dengan Al-Quran? Kalau di Al-Quran tidak ada, dengan apa? Dengan sunnah. Kalau di sunnah tidak ada, dengan apa? Ijtihad. Secara sanad hadis ini dhaif. Dan kalau makamnya yang dimaksud adalah Al-Quran dulu baru hadis, maka ini pun dhaif. Karena tidak bisa Al-Quran dulu baru hadis, tidak bisa. Al-Quran dan hadis berjalan bersama, dipakai bersama. Suami saya seorang aparat. Dia orang yang keras, tidak sholat, tidak puasa, dan tidak menjalankan syariat. Sering memukuli anak saya dengan kasar hingga memar-memar berdarah. Juga mengeluarkan perkataan kotor. Saya bingung harus bagaimana. Datang kaki. Ya, keadaan seperti ini sudah bisa dijadikan alasan oleh seorang istri untuk meminta pak datang ke hakim, ceritakan semuanya, ya, dari alif sampai ya, ceritakan semua sejujur mungkin, terserah keputusan hakim apa. Jika hakim mengatakan ya kalian berdua aku paksa, aku pisahkan, ya berarti sudah bukan suami istri. Ya, berdoa mudah-mudahan Allah memberi. Apakah setiap doa harus dilafazkan dengan bacaan? Ya, ini dicontohkan oleh para nabi dan rasul, dicontohkan oleh para. Tidak bisa kita mengatakan Allah tahu apa yang ada di hatiku. Hatiku mau apa kan Allah tahu. Bukan berdoa. Berdoa adalah merendahkan diri kepada Allah, memohon lainnya, tentu dengan ucapan, keluar, menggerakkan bibir. Pada waktu sahur terdengar azan, sementara ada makanan di mulut kita. Bagaimana? Ditelan, dikunyah, ditelan. Bahkan ketika kita masih menyisakan di piring kita, mungkin masih 3 suap lagi. 4 suap lagi sementara terdengar azan, maka kata Nabi kepada Umar, teruskan. Salat qobliyah subuh apakah dilakukan setelah azan subuh? Ya, intinya bukan setelah azan atau belum, karena azan kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Intinya sudah masuk waktu subuh atau belum. Kita yakin betul sudah terbit fajar, berarti sudah masuk waktu subuh. Tetapi masjid di kiri kanan kita belum ada yang azan misalnya, maka sudah boleh qobliyah subuh. Ya. Syahalbani kebanyakan memakai metode tarjih dalam menentukan hukum, sedang kebanyakan ulama memakai metode jam. Mana yang lebih baik? Antum sudah menyelidiki ini. Mana contoh-contohnya? Ya? Mana? Tentu mengucapkan menilai tidak sembarangan. Ya? Tidak bisa kita begitu mudah menilai Syahrbani seperti ini. Jika satu hadis dizaifkan oleh Syahrbani namun kemudian dihasankan oleh Syabir Bar, pendapat mana yang harus diikuti? Tentu kita tidak tahu apa. Ya, maksud kita mau mentarji, menghakimi dua ulama besar, ya, maka dalam hal ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ambil yang kita bisa ambil. Ya, kita bukan ahli hadis, kita tidak bisa membedakan dan tidak bisa mengatakan dalam hal ini Ibn Baz yang benar, dalam hal ini Syekh Albani yang benar, kecuali para pelajar yang menyelidiki. Entah ada orang awam tentu tidak tahu apa. Ya. Apakah sholat tidak boleh terputus oleh anak yang belum balik? Kalau anak itu sholat dengan benar dari awal sampai akhir, tidak masalah. Kalau anak itu lari-larian meninggalkan sholat, dia tentu menjadi bermasalah. Jika anak itu lari meninggalkan sholat, dia tentu kita rapatkan. Apakah betul ada hadis yang melarang anak-anak dibawa ke masjid? Ada hadis lain. Jauhkan masjidmu dari anjing dan anak-anak. Hadis yang sahih. Hadis yang sahih bertebaran di Bukhari, Muslim dan lain-lain bahwa Hasan Husain berlarian di sekitar mimbar. Kemudian ada anak kecil menangis. Nabi tadinya mau memanjangkan bacaan, tetapi karena beliau mendengar ada tangisan anak kecil, beliau singkatkan bacaan. Beliau takut jangan-jangan ibunya ikut sholat bersama kita, bersama kita. Pada saat sedang berpuasa bolehkah berbuka? Iya, hadis tentang batalnya buka masuk. Iya. Kemudian dimansuh bahwa Nabi berbekam ketika sedang berpuasa. Menelan ludah dan terusnya boleh. Yang membatalkan puasa hanya makan, minum, dan jima. Ditambah satu lagi dalam hadis, yaitu muntah dengan pengacara. Bolehkah mengusap tangan sampai ke lengan? Tangan tidak boleh diusap ketika wudu. Ya. Yang diusap adalah kepala. Tangan, kaki, wajah bukan diusap, tapi dibasuh. Ya. Bagaimana hadis Mudraj tentang panjangnya cahaya? Ini hadis Mudraj bukan perkara. Ya. Maka cukup bagi kita mengamalkan sabda Nabi sampai ke siku, bukan sampai ke pangkal lengan. Melihat ke arah timur. Ketika kita melihat ke arah timur dan di situ ada terang dan terang itu tidak hilang lagi, maka itu sudah baca. Tetapi jika ada terang seperti ekor serigala bergaris, kemudian terang itu hilang lagi, maka itu fajar tadi, fajar yang tidak kena. Jika terangnya itu tidak bergaris tapi menyebar semakin banyak dan akhirnya menerangi gunung, bukit, jalanan, itulah fajar sodi. Ya, jadi dengan melihat ke arah. Waktu sholat ada yang bermakmum di sebelah kiri. Apa kita harus memindahkannya ke kanan? Bagaimana caranya? Seperti cara Nabi, tentu Nabi terhadap Ibn Abbas, tentu kita terhadap anak kita, adik kita, murid kita. Ya, kalau dia orang yang tidak kita kenal atau mertua kita, ya tentu tidak bisa kita melakukan itu. Ya, Nabi langsung menarik kepala Ibn Abbas ke sebelah kanan beliau. Apakah umul walad boleh dinikahi? Iya, dia orang, dia wanita merdeka. Wanita merdeka boleh dinikahi oleh siapa? Ya, kalau dia maut. Apakah ada istilah perang pemikiran di zaman sekarang? Yaitu istilah Ibn Arabi, perang yang dimaksud oleh Nabi, perang saling membunuh, itu yang dimaksud. Bukan perang ekonomi, perang urat saraf, perang pemikiran. Perang yang dimaksud oleh Nabi, perang kita berbunuh semua. Jika saya ketiduran jam 5 sore karena kelelahan, lalu terbangun ketika subuh, apakah saya harus mengqadha salat isya yang terlewat? Iya, bahkan bukan isya, maghrib pun dari maghrib. Jadi belum maghrib kan? Berarti salat maghrib, kemudian salat isya, kemudian salat subuh. Ya. 3, 4, 2 hampir kayak tarawih. Karena tidak boleh ditinggal. Ya, masih memungkinkan untuk dilakukan. Dengan dalil bahwa Nabi sholat subuh ketika matahari sudah terbit. Suami mengatakan akan mengurus perceraian ke pengadilan agama. Apakah hal tersebut sudah dianggap salah? Ya tunggu aja, akan. Tunggu aja lihat saja. Ya. Kita harus melihat bagaimana ucapan suami. Kalau suami mengatakan aku talak untuk, maka sudah jatuh. Walaupun belum sampai ke pengadilan agama. Ya. Ya, makanya ini nasihat bagi kita semua, ketika menjatuhkan talak itu enggak usah ke pengadilan agama. Ya, jatuhkan saja. Kita sudah berpikir kayaknya tidak bisa dipertahankan di sisi saya, tidak mau taat, tidak ada kecocokan, enggak cinta dan seterusnya, jatuhkan aku talak engkau. Satu. Jangan langsung 3, jadi memang tidak boleh. Langsung 3, aku talak engkau, talak 3, tetap jatuh satu. Atau seorang suami mengatakan, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, maka tetap saja jatuh satu. Jadi pendapat yang rajih di antara dua pendapat. Nah, kemudian setelah itu tinggallah serumah selama 3 bulan kira-kira bersama istrinya itu. Ya, nah, nanti sebulan kemudian, 2 bulan kemudian dia terlambat, tinggal rujuk, tinggal jimat, selesai, nggak ada yang tahu. Gitu. Tapi kalau belum apa-apa sudah ke pengadilan agama, seminggu kemudian rusak, gimana? Ya, oleh karena itu nggak usah ke pengadilan, jatuhkan saja. Gitu. Nah, kalau dijatuhkan setelah 3 kali suci, 3 bulan, ternyata mantap, bisa, sudah betul-betul bisa, ya, silahkan. Baru diurus ke pengadilan. Ya, selama masa idahnya belum habis. Ketika masa idahnya sudah habis, maka tidak boleh rujuk lagi, tidak bisa rujuk lagi. Harus dengan nikah lagi. Kalau nikah lagi boleh, karena baru talak. Sekarang nggak nikah, udah nikah, nggak nikah pun. Apakah ikhlas dan ridhonya suami pada istri yang menolak atau belum siap untuk berjimat tidak menyebabkan laknat Allah pada istri? Apakah ikhlas dan ridhonya suami pada istri yang menolak Oh iya, tergantung suami. Ketika suami ridho, ya tidak masalah. Kan malaikat itu melaknat ketika suaminya marah, ketika suaminya tidak ridho. Ketika suaminya ridho, tidak masalah. Maka dalam hal ini istri bisa melakukan berbagai macam cara agar suami ridho. Ya. Ketika kita berkumur-kumur di bulan Ramadan di siang hari, kemudian ada sisa air di mulut, kita tertelan apa membatalkan puasa. Tertelan tentu namanya tidak sengaja, ya. Kalau antum sengaja berkumur, siapa tahu ada telan lumayan. Nah, tentu ini Pak. Ya. Secara hukum asal kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Bagaimana pertanyaan Umar? Dijawab oleh Nabi dengan tegas, tidak membatalkan. Mencium istri sama dengan kumur-kumur tidak membatalkan. Lalu ketika kumur-kumur, sangat dimungkinkan sisa air itu tidak keluar lagi. Ya. Tetes atau setengah tetes atau seberapa. Ya kemungkinan besar tertelan. Tapi hukum asal bahwa kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Di majalah Iblati disebut bahwa waktu sholat subuh di Indonesia lebih cepat 20 menit. Bagaimana solusinya? Tentu tidak setiap hari. Kalau dia mengatakan setiap hari, ya mana pembuktian? Karena jadwal itu kan berlebih dan berkurang. Dan bedanya itu berlebih dan kurang. Nah, kemudian ditetapkan ini setiap hari. Oleh karena itu solusinya kita lambatkan 20 menit. Ya berarti ini menduga-duga lagi. Ya, sudah jadwal itu menduga, ini menduga lagi. Bagaimana? Maka oleh karena itu tidak usah katakan lo, dan ini bisa membuka pintu fitnah. Sholat-sholat saja. Om muslimin sholat ikut sholat. Lalu kalau kita menggunakan diri usaha. Kemudian pada satu ketika kita melihat mungkin sedang di puncak, kita melihat ya sedang berlima, bersepuluh, nginap teman-teman kita. Kita melihat di timur masih gelap. Ya, sementara di kiri kanan sudah agak, ya, kita boleh istiqomah dengan mata kita. Ya, ini belum ini. Tidak menimbulkan fitnah. Adapun kita sehari-hari di sini, tentu kita tidak ada yang menyelidiki secara langsung setiap paginya. Sementara kita tentukan salahnya setiap menit setiap hari dari mana? Ya, karena kesalahan itu kan berlebih dan berkurang. Hari ini 20 menit, besok 25 menit, besoknya benar kan sangat mungkin. Ya. Oleh karena itu ikuti saja, karena ini pintu fitnah. Ya, hati-hati. Bagaimana nasihat Syekh Utsaimin, bolehnya mengikuti jadwal. Ya, kecuali jelas-jelas kita melihat. Maka ini yang lebih kita lihat, zuhur dan asar. Zuhur dan asar kan mudah sekali kita lihat. Dengan melihat bayangan mudah sekali. Nah, maka para muadzin di masjid-masjid yang memang pengurusnya sudah paham sunnah, lihatlah matahari. Jangan terus-menerus lihat jadwal. Karena jadwal bisa benar, bisa salah. Kalau matahari sesuai petunjuk Nabi, tentu pasti benar. Nah, sekali waktu mendung, bolehlah lihat jadwal. Adapun di masjid-masjid awam yang belum belajar sunnah, tentu tidak bisa kita terangkan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, di saya buat wajah.